Salam jumpa anak-anakku, kita jumpa lagi dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Sudah banyak ya dongeng yang Bunda ceritakan pada anak-anak, tapi negeri kita ini kaya akan dongeng Nusantara. Nah, kali ini Bunda ajak kalian menuju ke Kalimantan. Oh, Ibu, aduh, ampunilah aku, Ibu. Sudah durhaka pada ibu. Ah, ampunilah putrimu, Bu. Tolong, Bu. Anak-anak, yang kalian dengar tadi suara seorang gadis yang menangis minta tolong kepada ibunya dan sekaligus mohon ampun. Gadis itu telah durhaka kepada ibunya. Apa yang terjadi, anak-anak? Nah, bersama Bunda Dongeng, inilah dongeng Batu Menangis. Anakku, di sebuah bukit yang jauh di pedalaman Kalimantan, ada sebuah desa yang terpencil. Desa tersebut sangat subur dengan pemandangan alam yang indah. Penduduk desa ini hidup sebagai petani. Mereka menanam padi, sayuran, dan lain-lain. Di pinggir desa itu, ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya lebat dan panjang terurai. Gadis itu bernama Jelita. Ibunya sangat menyayangi dan memanjakannya karena dialah anak satu-satunya. Sayang sekali anak-anak, si Jelita mempunyai tingkah laku yang buruk. Ia sangat pemalas dan manja. Setiap hari, ibunya yang sudah tua harus bekerja di ladang. Ibunya juga harus memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan lain-lain. Namun, si Jelita tidak pernah membantu. Setiap hari, kerjanya hanya bersolek dan bermain. Ibu, Jelita mau makan. Sudah masak belum? Tanya Jelita sambil menyisir rambutnya. Tunggu sebentar, nak. Sambalnya belum matang. Lama betul. Apa saja yang dikerjakan dari tadi? Sabarlah, nak. Kan ibu baru pulang dari ladang. Jangan cari alasan. Saut Jelita dengan kasar. Ibunya begitu sedih. Mengapa Jelita tidak membantu, tapi justru memerintah seperti kepada pembantunya? Namun, ibunya tetap bersabar dan menyiapkan makan dengan buru-buru. Tak lama kemudian, makanan siap untuk disantap. Bu, mana lauknya? Masa makan hanya pakai sayur? Aku mau ikan atau ayam. Jelita, besok ibu masakkan ikan, ya? Sekarang kita makan dengan sayur saja dulu. Kata ibunya menghibur. Betul. Awas kalau tidak. Aku tidak mau makan. Biar saja aku cepat mati. Kan ibu nanti yang akan menyesal. Begitulah si Jelita mengancam ibunya. Kadang-kadang janda miskin itu merasa sedih melihat perangai anak gadisnya. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Jelita tidak mempedulikan keadaan ibunya yang miskin, yang tiap hari harus bekerja keras, membanting tulang, mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, janda itu mengajak anak gadisnya pergi ke pasar untuk berbelanja. Biasanya, ia pergi berbelanja sendirian sambil menjual hasil ladangnya. Kali ini, dia sengaja mengajak anak gadisnya agar memperoleh pengalaman dan melihat suasana pasar. Pagi itu, si jelita memakai pakaian serba bagus dan bersolek seperti orang pergi ke pesta. Orang-orang pasti akan kagum melihat kecantikanku, kata jelita dalam hati. Dia tersenyum melihat bayangan wajahnya di kaca cermin, lalu berseru, "Ibu, gimana selendangku?" "Di dalam almari, nak." "Iya, aku tahu, Bu. Ambilkan cepat," teriak si jelita. Sambil membawa keranjang, ibunya memberikan selendang kepada anak kesayangannya. Dalam hati, ibu itu merasa senang dan bangga melihat anak gadisnya yang benar-benar cantik. "Ini keranjangnya untuk tempat belanjaan nanti, nak," kata si ibu. "Ah, masa aku harus menjinjing keranjang jelek itu? Ibu saja yang membawa keranjang," jawab jelita agak sombong. Mendengar itu, ibunya terdiam agak kecewa. Jelita berjalan melenggang di depan dengan pakaian yang bagus, sedang ibunya berjalan di belakang berbaju lusuh sambil menjinjing keranjang. Anak-anakku, letak pasar desa itu sangat jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Mereka harus menuruni bukit, melewati hutan, dan menyeberangi sungai. "Bu, masih jauhkah perjalanan kita?" "Nah, kita baru separuh jalan." "Aduh, jelita sudah letih. Kita istirahat dulu." "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Nanti pasarnya usai." Setelah hilang rasa penatnya, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di wilayah desa dan mulai berpapasan dengan penduduk. Karena jelita dan ibunya hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengenalinya. Setiap orang yang berpapasan kagum melihat keelokan paras si jelita itu. Pakaiannya sangat bagus. Hampir seluruh anggota badannya memakai perhiasan. Sungguh sangat berbeda dengan wanita tua yang berjalan di belakangnya. Pakaiannya lusuh, tanpa perhiasan apapun. Sungguh seperti bumi dan langit. Rupanya, jelita tahu kalau orang-orang mengagumi kecantikannya. Dia semakin mendongakkan muka dan tersenyum bangga. Orang tidak menyangka yang berjalan itu adalah seorang ibu dengan anaknya. Sampai di pasar, ibunya berbelanja berbagai kebutuhan, terutama untuk keperluan makan sehari-hari. Keranjang belanja sudah penuh dengan barang-barang, sehingga ibu itu nampak keberatan. Si jelita tidak peduli melihat ibunya membawa beban yang berat. Ia sibuk membetulkan selendangnya, merapikan rambutnya, atau menambah bedak di pipinya. Ketika melewati sebuah kedai yang penuh dengan pengunjung, semua mata tertuju pada jelita. Mereka terpesona, terutama para pemuda desa tidak berkedip memandang wajah jelita. Beberapa pemuda tersenyum dan menyapa. "Hai gadis cantik, sedang pergi belanja ya?" Jelita hanya menjawab, Iya, Kak. Loh, mana belanjaannya? Tanya pemuda itu lagi. Itu di belakang, dibawakan orang. Jawab jelita agak sombong. Pemuda yang lain bertanya. Loh, mengapa tidak dibawa sendiri? Ah, saya tidak biasa membawa beban atau menjinjing belanjaan. Nanti bisa kasar tangan saya. Kemudian jelita melanjutkan. Lebih baik mengupah orang. Untuk apa membawa sendiri? Mendengar jawaban si jelita, beberapa orang berbisik. Wah, gadis itu memang cantik, tetapi sombong. Apa dia anak orang kaya? Yang diajak bicara menyaut. Wah, kurang tahu. Rasanya baru kali ini kami melihatnya. Lalu siapa perempuan tua yang membawa keranjang itu? Wah, barangkali orang upahan seperti yang disebutkan anak gadis tadi. Setelah yang dibutuhkan terbeli, jelita dan ibunya pulang. Anak-anakku, setiba di rumah, jelita langsung berdiri di depan kaca cermin dan ditatapnya wajahnya. Dibelainya rambutnya yang terurai, lalu ia tersenyum sendiri. Semua orang mengatakan aku ini cantik. Bahkan para pemuda tadi sangat mengagumiku. Sayang sekali. Aku anak seorang janda yang miskin. Gumam jelita. Sedangkan ibunya pulang dari pasar langsung bekerja tanpa berhenti. Jelita tidak kasihan melihat ibunya yang sudah tua bekerja sendiri. Tiba saatnya makan, si jelita makan dengan enaknya karena ibunya telah memasak telur dadar kesukaannya. Jelita, bila nanti sudah selesai, tolong ibu cucikan piring dan mangkuk bekas kita makan ya, kata ibunya dengan lemah lembut. Ah, tidak mau. Aku capek. Kan biasanya ibu yang mencuci piring. Betul. Tapi kali ini ibu ada pekerjaan lain, nak. Ah, pokoknya tidak mau. Seharusnya gadis secantik aku ini dilayani para pembantu, bukan disuruh bekerja. Jawab jelita dengan bersungut-sungut. Kenapa kita ini miskin? Seandainya aku dilahirkan dari orang tua yang kaya, tentu hidup akan senang. Mendengar jawaban jelita, ibunya hanya mengelus dada sambil berkata setengah berbisik. Jelita, kapan kau berubah dari sifatmu yang pemalas dan sombong itu? Akhirnya, ibunya juga yang mengerjakan semuanya. Oh, Tuhan, sadarkanlah anak hamba dari perilaku dan sifat yang tidak baik. Ajarilah dia untuk hormat dan patuh pada ibunya. Begitulah doa ibunya untuk kebaikan jelita. Suatu ketika, ibu jelita mendapat undangan pernikahan dari kerabatnya di desa seberang. Jelita, lusa kita pergi ke desa seberang ya untuk menghadiri undangan pernikahan. Pernikahan siapa, Bu? Putri dari saudara ibu. Kau ikut ibu ya? Ah, ibu. Sebetulnya aku malas. Tapi tinggal di rumah tidak ada yang menyediakan makan. Aku mau ikut. Tapi kalau letih, kakiku dipijit ya, Bu? Ibunya menganggukkan kepala. Nah, anak-anakku, keesokan harinya ibu dan anak gadisnya bersiap berangkat. Mereka membawa sedikit bekal karena harus bermalam. Jelita sibuk bersolek memakai baju merah berhias sulaman benang emas, begitu pula selendangnya. Aku harus kelihatan lebih cantik karena banyak tamu yang hadir. Tentu para anak muda kagum padaku. Katanya dalam hati. Bu, ambilkan terompahku. Ibunya mengambil terompah lalu diberikan kepada anaknya. Bukan itu, yang warna merah. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat. Si jelita berjalan di depan bagai seorang putri bangsawan. Ibunya di belakang sambil menjinjing tas. Sesekali ibunya menggamit tangan anaknya, tetapi selalu ditepiskan. Kebetulan ketika si ibu berjalan menghindari lubang, tanpa sengaja memegang tangan jelita. Ah, ibu, tak usah berpegangan tangan. Aku malu dilihat orang. Kata jelita sembari cemberut. Ah, ibu tidak sengaja, nak. Ibu tadi hampir jatuh. Makanya hati-hati. Lagi pula, ibu lebih pantas berjalan di belakangku. Mendengar perkataan jelita, ibunya sedih dan kecewa. Menjelang senja hari, sampailah mereka di tempat yang dituju. Dari kejauhan, sudah terlihat suasana kesibukan orang hajatan. Kedatangan jelita bersama ibunya menjadi perhatian orang-orang yang hadir di situ. Mereka heran dan kagum melihat seorang ibu tua bersama seorang gadis yang sangat elok. Orang mengangguk dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dengan ramah dan hormat, ibunya membalas salam mereka. Sedangkan jelita tidak memperdulikannya, malah membuang muka. Pamannya yang berada di dalam menyongsong lalu menyapa. Oh, lama sekali kita tidak bertemu. Di mana anakmu? Dia ada di beranda. Hei, jelita, kemarilah. Panggil pamannya. Wah, engkau telah dewasa dan cantik. Nasihat paman, sayangi dan patuhilah orang tuamu. Jangan sombong dan menyakiti hati orang. Begitulah pamannya memberi nasihat kepada si jelita. Gadis itu hanya menganggukkan kepala tanpa menjawab sepatah kata pun. Pada malam harinya diadakan pesta untuk muda-mudi dengan bermain musik. Pesta itu juga dimeriahkan dengan tarian muda-mudi, pantun dan nyanyian. Jelita, kau tak mau ikut menari atau menyanyi? Keluarlah, supaya kau dapat berkenalan dengan mereka. Kata pamannya. Si jelita pun beranjak dari tempat duduknya, lalu bergabung dengan para muda-mudi itu. Malam itu, acaranya sangat meriah. Anak-anak muda dan gadis-gadis bergembira, menari, menyanyi, dan bersendau gurau. Jelita sangat senang karena dia menjadi pusat perhatian anak-anak muda. Waktu sedang asyiknya menari, ibunya menghampiri jelita. Nak, hari sudah malam, masuklah, waktunya tidur, kata ibunya. Akan tetapi, jelita diam saja, tidak mengacuhkan panggilan ibunya. Ia tetap bergembira menari bersama teman-temannya. Ibunya segera menyingkir dari tempat itu. Lalu pamannya menghampiri jelita. Jelita, nasihat paman, sayangi dan patuhilah orang tuamu. Jangan sombong dan jangan menyakiti hati ibumu. Dia telah banyak berkorban untukmu. Mengandung, melahirkan, dan membesarkanmu. Ingat nasihat pamanmu ini, jelita. Jelita tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam semakin larut dan ayam jantan pun telah berkokok satu kali. Ibu Jelita terperanjat karena anak gadisnya belum juga masuk rumah. Ia khawatir kalau nanti anaknya sakit. Maka ia bergegas keluar rumah memanggil anaknya. Jelita, masuklah nak. Hari telah hampir pagi. Nanti kau sakit. Ah, sebentar lagi. Jawab Jelita dengan kesal dan marah. Tiba-tiba seorang pemuda di dekatnya bertanya. Adik cantik, siapa perempuan yang memanggilmu itu? Mendengar pertanyaan itu, Jelita merasa malu. Tanpa berpikir panjang, ia pun menjawab. Oh, perempuan itu, dia pembantu saya. Jawaban Jelita samar-samar terdengar di telinga ibunya. Setengah tidak percaya, sang ibu tertegun, berdiri seperti patung. Hai, sudah sana masuk. Kenapa berdiri di situ? Teriak Jelita sambil menunjuk ke arah ibunya. Dengan segera, sang ibu pergi. Sampai di kamar, ia tidak bisa tidur. Betapa pedih hatinya. Anak gadis yang disayangi mengatakan dia pembantunya. Sang ibu menangis meratapi nasibnya. Oh, anakku, buah hatiku. Tak kusangka engkau tega mengatakan ibumu ini pembantu. Jadi selama ini ibu tidak ada artinya bagimu. Kau menganggap ibumu ini pembantumu, pelayanmu. Padahal kau dilahirkan, disusui dan dibesarkan oleh ibu. Apapun ibu lakukan untuk dirimu, Jelita. Menjelang subuh, berakhirlah pesta anak muda tadi. Mereka pulang ke tempat masing-masing. Setelah berkemas-kemas dan menyiapkan barang yang hendak dibawa, ibu Jelita berpamitan. Terima kasih atas kehadiran kalian berdua. Meskipun jauh, kau memenuhi undangan kami. Kata si tuan rumah. Kami mohon doa restu agar selamat di perjalanan. Jawab ibu si Jelita dengan suara tersekat. Dia berusaha menyembunyikan perasaan marah, mendongkol, dan malu atas kejadian yang menimpa dirinya tadi malam. Dalam perjalanan pulang, ibu dan anak ini bertemu rombongan yang pulang dari menghadiri pesta tadi malam. Mereka anak-anak muda yang akan pulang ke tempat asalnya. Setelah dekat, nampaklah salah seorang dari mereka adalah pemuda yang menari bersama Jelita. Mereka pun saling menyapa. Hai adik manis, mau pulang juga ya? Iya bang, rumah kami masih jauh. Jawab Jelita sambil tersenyum. Kalau begitu, kita beristirahat dulu melepaskan lelah. Ajak anak muda itu kepada Jelita, lalu dia berseru. Teman-teman, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Ya, setuju. Teriak teman-temannya serempak. Mereka pun beristirahat sambil bercakap-cakap tentang pesta tadi malam. Ibu Jelita duduk agak menjauh sambil memeluk tas dan barang bawaan lainnya. Tiba-tiba, anak muda itu bertanya lagi kepada Jelita. Bukankah perempuan tua yang bersama adik itu yang tadi malam memanggilmu? Betul, dia memang menyebalkan. kenapa dia selalu bersamamu? Apa dia ibumu? Oh, bukan. Perempuan itu bukan ibu saya. Dia babu saya untuk melayani segala keperluan dalam perjalanan saya. Oh, begitu. Beruntung mempunyai pelayan yang baik dan setia. Kata anak muda itu sambil memandang ibu jelita. Ibu jelita mendengar semua ucapan anak gadisnya. Hatinya pedih bagai teriris sembilu. Ditahannya air mata yang menetes di pelupuknya. Ditelannya kata-kata agar tidak terlompat dari mulutnya. Badannya gemetar, menahan marah, kecewa, malu, dan sedih. Sedangkan jelita terus bercakap-cakap dengan riangnya bersama anak-anak muda itu. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya sangat menyakiti ibu kandungnya. Dia telah durhaka, tidak mengakui ibunya sendiri. Hai, perempuan tua, jangan pandangi kami terus. Tidak sopan, pembantu menguping pembicaraan majikannya. Menjauhlah dariku. Teriak jelita dengan suara nyaring. Alangkah lancang dan buruknya sifat anaknya. Malu mengakui ibunya yang sudah tua. Air susu dan jerih payah ibunya dibalas dengan penghinaan. Kasih sayang dibalas dengan bentakan. Akhirnya, si ibu tidak dapat menahan diri. Ditengadahkan tangannya sambil berdoa. Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi menerima perlakuan dan hinaan ini. Anak kandung hamba telah durhaka. Berilah peringatan dan hukuman. Tunjukkanlah kekuatan dan kebesaran-Mu pada anak hamba, ya Tuhan. Seketika itu, angin bertiup dengan kencang. Kilat menyambar disertai halilintar yang menggelegar memekakkan telinga. Dan apa yang terjadi anak-anak? Si jelita tidak mampu bergerak lagi. Kakinya terasa berat, bagai terpaku di tanah. Jelita kaget. Kakinya telah terpaku di tanah dan tidak bisa digerakkan. Oh, ibu. Aduh, ampunilah aku, ibu. Ah, tolong, bu. Aku sudah durhaka pada ibu. Ah, ampunilah putrimu, bu. Tolong, bu. Anak-anakku, jelita menjerit minta tolong, tetapi tidak ada gunanya. Ibunya hanya termangu melihat tubuh putri kesayangannya berangsur menjadi batu, mulai kakinya, badannya, sampai kepalanya. Walau telah menjadi batu, jelita menyesali perbuatannya. Dia terus menangis sehingga tubuh jelita yang telah menjadi batu sering terlihat air menitik. Nah, orang-orang kemudian menyebutnya batu menangis. Anak-anakku, insan edukasi, jadikan dongeng tadi sebagai pelajaran untuk kalian semua. Kita harus patuh, hormat, dan menghargai kedua orang tua kita agar tidak mengalami nasib seperti jelita. Anak-anakku, hingga di sini jumpa kita lewat program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Hormati kedua orang tuamu, selamat belajar, dan sampai jumpa.